Gua kalau nyari pacar harus yang lengkap, harus yang cantik, badannya bagus, wangi, bersih, pengertian, keibuan, tapi jangan yang lebih tua juga. Bisa masak, bersihin rumah, nyari uang sendiri, ngasuh anak, ganti ban motor. Ganti ban motor gak perlu sih. Harus bisa diajak ngobrol receh, ngobrol serius, ngobrolin tetangga, sampai ngobrolin masa depan negara. Terus pacar gue harus mau diajak seneng, diajak susah, diajak gila-gilaan, atau kalau perlu dia yang ngajakin duluan. Pokoknya harus yang lengkap. Tinggi amat bang. Kalau nyari yang lengkap, mending pakai link aja. Bisa untuk bayar Gojek, bayar Grab. Bayar Gojek sama Grab bisa? Bisa dong. Mau dilanjutin gak nih? Mau. Bisa juga buat beli BBM di Pertamina. Bayar di Tokopedia, Bukalapak, beli-beli, sampai jajanan di warung sebelah rumah. Keren juga. Makanya download aplikasi Link Aja sekarang. Info lengkap buka linkaja.id. Link Aja, lengkapnya untuk semua.